bakal oleh ganjaran ngeten. Sapa wonge sing kumpul bojo maca bismillah niat ibadah, mengko dhewe bakal oleh pangapura saka Allah selamat dhewe duwe keturunan sampai dina kiamat. Enten hadis sing nyritake ngoten. Enten hadis sapa wonge sing demek bojone mesem ngesemi bojone lembapa demek-demek tangane bojone kanthi ikhlas ridho karena ikhlas sadar lek kuwi peparing saka Allah mongko dosane bakal rontok liwat gangganan driji. Mboten niku ketoke pelampiasan syahwat tapi karena niku enten sirul ikhlas wonten rasa penghambaan sadar betul bahwa ini pemberian dari Allah. Maka itu ternyata bisa menjadi ibadah. Sampai kata, wong sing dagang kok temen jujur, orang gawe madorot, gak ngapusi, maka somben dheweke bakal mlebu swarga disi wong sing pekir. Wonten sing ngoten. Jadi sedaya tibake oleh nggon. Jadi mboten kok niku bertentangan mboten. Niku mboten bertentangan, kadang kan tentang hadis. Oh, sing mlebu swarga disiki wong melarat. Tapi kan ana syaratte, melarat sing ikhlas, melarat sing ridho lagi ngoten nggih. Dadi mbijing niku sedaya ternyata enten contone dhewe enten apa enten grupe dhewe-dhewe. Grupe dhewe-dhewe. Lah nek menawa kita tingali, ternyata sedaya tumindak ngamal niku jane namung bentuk. Namung bentuk, lah sing marahi ngamal iku dadi ngamal. Mereka teng jurune ngamal enten ikhlase, enten niate, enten sirine. Enten maknane. Mila padha-padha garis ngoten nggih. Garis iku lek diniati garis, ya mek gambar kenceng ngoten tok pokoke garis. Tapi lek garis niku diniati nulis iku enten maknane. Garis srek iku niku maknane i, ngoten niku. Niku benten kale. Garis diniatin garis kok. Sampeyan kan mboten nate mikir nggih, lek enten ratan niku ditulisi apa di garis ini kok, marka niku. Sampeyan kok nganggep i kok dijejer-jejer lah apa kan mboten ngoten. Karena pancen sing gawe ora niat nulis. Ora niat nulis. Tapi enten garis bentuke niku kenceng ngoten. Jadi angka siji. 1111 2, 3, 4 mergo jejerane nomor telepon lho. Niku enten maknane beda, krana saking niate sing tandang. Sing tandang niat nulis ya dadi tulisan, nek sing tandang niat garis ya dadi garisan lho. Iya lho nggih. Mulane bentuk niku saged padha. Tapi lek niate beda, rasane dadi beda. Itu contoh tulisan lho. Mila tengeriki wonten dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sak terusipun sak sampunipun dawuh soal macam-macamipun ngamal menika menurut jenis-jenisipun ahwal sak menika dipun dawuhaken al a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha al-amalu ta'i piro-piro ngamal iku suarun mung piro-piro gambar. Piro-piro gambar, piro-piro bentuk, qaimatun kang jumeneng. Gambar sing ketok jenggereng. Tapi wa arwahuwa ta'i piro-piro arwae, piro-piro nyawane gambar. Iku wujudu sirril ikhlas, wujudu sirril ikhlas. Wujudu sirrine ikhlas. Pihak yang dalam gambar mau. Maknane lek enek ngamal ketok diterima. Tapi sirul ikhlas ning jerone niku mboten tempel. Ngamal niku mung sekedar gambar. Enek wong salat jengkang jengking, tapi jerone tiblas gak enek rasa ibadah. Sama sekali tidak ada rasa manut datang Allah. Maka itu bukan orang salat. Tapi itu gambare wong sholat. Kenapa bedanya? Lu kita tepi toh. Duit karo gambar duit itu bedanya kenapa? Sing siji ya payu. sing duit niku payu dijol nerno-nerno lek gambar duit. Gambar duit niku dudu duit. Niku nggih payu tapi kudu ngenteni pirang-pirang trek. Ngeten nggih. Kira-kira lek jenengan niku ngamali sing ora ikhlas kudu dikumpulno waku. Wah, ngoten. Mungkin nembe niku mengke enten regane. Kira-kira ngoten kira-kira mulai nggih. Ojo kok terus alah kembang ngamal ora ikhlas gak payu ora usah ngamal ampun ngoten. Kembang duit iku lek dipikir ngene namung gambar kok nggih. Payune lak mergo enek stempel, enten nomor seri, enten tanda tangane gubernur bank niku to nggih. Ya iku lah mungkin lek pamane sampean wis nyediakno citaan duit sik. Salate sampean lakoni sik, wis mung gak pate ikhlas nggih, iki dadi gambar salat. Moro-moro soleh arep mati karo Gusti Allah di stempel cedek cedek cedek cedek kan. Jadi ikhlas kabeh payu kabeh ngoten lho. Lha niku saged ngoten niku lah. Ngowahi ngoten kan pinten to suwene Gusti Allah niku segalanya bisa. Mulane apa zaman putusi ngoten lho nggih. Jadi kalau ikhlas itu buatan kudu dirui saat ini kalau jenisnya manusia ru rahasia kok. Kalau rahasia kok sama ngomong-ngomong nih. Aku ikhlas tenan, wah ya orang ikhlas. Eh namun tau, gawa lu gawa, ikhlas tenan aku lah gawa. Ya orang ikhlas, mesti ada maksud. Itu. Nah, ikhlas itu benten-benten. Tingkat kemurnian amal seseorang itu berbeda menurut posisinya. Minimal secara global, ngeriki enten istilah abror, enten istilah abror, wonten malih istilah apa nggih? Istilah mukorob, istilah mukorobin. Jadi al abror niku nggih kelas apa abror niku wong sing ngamale apik-apik. Ya tujuannya pengen ngelumpuk ini ngamal. Ngelumpuk ini ngamal, supaya ngamal ini ku payu. Dan ini ku dikai ikhlas. Gitu. Jadi, wong sing makome, posisi ini ku posisi abror, ini ku tingkat ikhlasnya terus mundi. Tingkat ikhlasnya wong sing abror, wong sing ngamalnya ape-ape, tukang lumpuk ini ngamal ini ku, supaya ngamalnya payu, ini ku kudu siji. Antakuna a'maluhu salimatan minar ya'il jali wal khafi. Wa qasdi muwafaqati awain nafsi. Talaban lima wa'adallahu ta'ala bihi. Al-mukhlisina min jazili sawab wa husnil ma'ab. Puncak derajat keikhlasane wong sing abror. Niku nggih niku berusaha menyelamatkan amalnya. Ngamal itu diresiki tenan, gak sampai terjadi riak jali dan riak khofi. Riak jali niku nggih, sing nyoto-nyoto budale tumindak ora krana Allah. Jelas-jelas gak krana Allah. Apa? Yo, ketepaan takmir masjid niku cedhek masjid, delalah Pak Takmir niku duwe anak ayu. Si Pak Takmir niki duwe anak ayu. Supaya sampean kok pantes dipek mantune Pak Takmir, sampean dino jamaah mawa. Jelas jamaah ini mboten krana golek 27 derajat ora krana apa-apa, tapi golek anake Pak Takmir sing ayu niku jenenge riak jali. Riak sing alah, riak kok blak-blakan. Riak sing blak-blak. Sing riak kopi niku sing tekane teng tengah-tengah kadang-kadang niku riya kopi niku kaya jane sampean nggih ngamale pun bener nggih wis kawitan iki budale wis krana Allah. Nah lillahi taala tenan banjen yo kelingan lek iki diperintah Allah bujar. Basa teng tengah dalan. Iki terus enten pengalem. Enten pengalem. Samane banjen tak delok wong sak kampung kene iki paling sregep iki sampean. Angger kene mure nek sampeyan sira nek jamaah lho. Ngoten. Niku terus sesuk niku mudak sregep. Bosene wong-wong kan sesuk mudak sregep. Nek niku lek wong jamaah lek kiai tukang ngaji kaya kula ngene terus nek komentar anu lho Pak Kiai. Ngaji di zaman ini seji kalau ngaji liat-liat ini ngaji kok seji gitu. Ngaji ini padha mawon. Jadi ngaji ini aku mesti ngajak apik mesti. Itu lagi gak jane. Tapi nanti aku gak bisa masuk pertimbangan. Sehingga saya ngaji ini harap loyo karena nenek pengalaman itu jadi semangat. Loh kan. Itu ini pembawa zaman gak tekop belas yang tekop uang lima. Ya ngaji aku lah semangat kaya kaya ini. Dan itu berarti semangat kula ngaji niku jane awalnya pun bener. Awal wong ngaji niku pancen tugas karo Allah taala dititipi ilmu, disebarno ilmu, delalah enek sing nyediani nggon, enek sing njaluk wajib dituruti ngoten. Dan terus wonten-wonten enten sing nekani mundhak akeh terus kula semangat. Tambahan semangat iki. Niki jenenge riak kopi. Riak sing samar, riak sing ora ketara. Lek mboten teluwiti niku nggih bisa melilipi hati ini. Dosa itu niku bisa melilipi hati. Dan bisa susah niku lek mboten hati-hati. Sing teko wong lima ngono dadi pikir itu. Salah kuwi apa kok malah sing ngaji ora akeh. Dadi pikir malah lali lek ngaji niku tugas ke Allah. Lah ngene ilmu nek Allah sebab takno bah sing nampa wong lima bah sing nampa wong loro. Bapak ini apa orang siji? Yang penting kan ada apa? Bar. Ngerti lu saja ini. Kalau orang ngarit ini yang penting perintahnya ngarit. Ya ngarit toh. Soal apa hasil ngarit para dipangan sapi, apa dipangan jaran, apa dipangan wedhus, itu urusannya bendoro yang ngatur. Ya itu orang ikhlas tenan ngerti lu. Buat nanti pertimbangan-pertimbangan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha untuk menyelamatkan amalnya. Jangan sampai amal itu karena dorongan nafsu kau, nafsu sing diterangi di pengawasan sing sampun, nafsu ingin mulia, nafsu ingin seneng-seneng, sama sekali gak ada hubungan dengan itu. Ya senajan bentuknya padha. Ya nun saya kayak, wane pas kumpul bojo, pas mangan. Niku lah sedaya ngamal aja nih. Tapi karena dia itu berusaha jadi abror, ikhlas, diniati tenan, iki ngamal. Panjang niat nompo nikmati Allah. Jadi ditepaskan. Ini ketepaan nafsu sahwate podo, nafsu ini melok nunut. Ini pula soal nunut ben nunut. Tapi tujuan intinya aku duduk. Ini. Aku ngumpuli bujuk ini berjuang. Karena diperintah Allah wa asiruhunna bil ma'ruf. Aku ngumpuli bujuk ini arep-arepku. Muga-muga aku jadi anak sing soleh. Jadi jariahku. Senajan aku wis mati, anakku iso salat terus, aku tetap dihitung kaya wong salat. Terus ngoten. Jadi ada beban berat untuk ibadah. Niku abrot. Terus salat dhewe iki apa? Niku ampun abrot lho nggih. Dene awak dhewe rusak ngono ya kira-kira ya ambrol. Dudu abrot tapi ambrol. Karena apa? Dia sing dadi hitungan namung niki tok. Namun tolaban lima wa'adallahu ta'ala bil mukhlisin min jazili tawab. Dia tidak ingin mendapatkan sekedar kepuasan. Mergo ngumpuli bojo, kepuasan mergo mangan. Mengkrono puas iso salat, didelok wong akeh mboten niku. Sing dadi titik incerane piyambake wong abror niku niku janjine Allah. Ganjaran yang sudah disediakan oleh Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat ikhlas. Betul. Dan dia berusaha untuk menghindari apa yang pernah diancamkan Allah kepada orang yang tidak ikhlas. Mungkin tidak ikhlas kan diancam dening Allah. Jadi enten ceritane ning tengah akhirat itu wong rumangsa ngamale akeh kurang-kurang gunung gedine tapi ternyata ngamal ikhlas ni gua tiba-tiba mboten ngamal ni gua mboten ikhlas karena Allah sampai ditakoi. Dan gua biar pas perang sampai wani mati gini karena benjaran ni wong kendel apa karena panjen manut aku. Pertanyaannya sampai ngeten. Itu dia berusaha untuk menghindari itu semua. Menghindari cacate ngamal itu dihindari. Dan ini puncak ikhlasnya wong abror. Puncak ikhlasnya wong abror karena yang baik ngugemi apa janjinipun tengene surat Fatihah ingkang inine iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Gusti namung panjenengan. Namung ing panjenengan kula ngabekti. Dados pengabdian arupi napa mawon ingkang kelampah niki Gusti namung kagem panjenengan. Boten wonten dorongan sanes sing melu-melu nyampuri dateng ibadah kula niku. Niku puncak nggih, puncak lah. Diomongane puncak berarti ngisore puncak lah enten nggih lho. Ngisore puncak enten, ngisore malah enten, ngisore malah enten sampai sing teng jaba ruangan nggih enten ngoten lho nggih. Tapi kabeh kan tumujune badhe teng puncak. Insyaallah pun kecatet terdaftar. Minimal kan terdaftar. Soal mungkin diakui kan luwe ngenten-enten pendidikan malih. Apa malah sampai disamakan lho kan. Nggih. Sing penting terdaftar dhisik tegese sah, ngamale sah itu sing penting. Aja sampai alah ngamal arep ikhlas akhir ora usah ngamal. Lho. Jadi ora usah ngamal kuwi sing dibiji apa? Wong panggonane ikhlas niku tenggene ngamal, lek ngamale gak ana terus ikhlase manggone ndi? Lan lah kula jenengane kali iblis niku oh, balik teng iblis wae. Kali iblis sering dienggone sasaran niku wau. Kula panjenengan sering menembak itu salah sasaran. Betul. Alah tumbangane ngamal ikhlas angel ora usah ngamal. Soal gak ikhlas niku lak tatanane ati, ngoten lho nggih. Lah soal ngamal iku lak tatanane lahir. Lho nyatane kowe waya subuh diperintah salat subuh yo, salat subuh aja kok. Alah dibengak mbok salat subuh gruntel wis, malah ora usah salat. Yo ora to. Dicara aku padha-padha gruntel sing salat karo gak salat ya sing salat. Yo to nggih. Taman duwe anak. Loro, sing sitok gundul tapi gelem nyapu. Lah sing sitok grundel ngomel ning kamar ora budal nyapu. Padahal karo-karo diperintah nyapu ini kira-kira cara biji apik sing ndi. Ben. Dira apik sing grundel nyapu kok jek dilem. Ya ngono, grundel-grundel iki tak jek budal, mboten ya. Jadi soal ikhlas niki ya gambar-gambar ritek lah. Nggih. Tak izin dua gambar, nanti bagi saya orang dua gambar belas. Bukan untuk mulai apun-apun dua alasan. Artinya bahwa ketika kita beramal tidak sampai pada puncak ikhlas, jangan dipakai alasan untuk tidak beramal. Karena itu salah satu bentuk talbisu iblis, salah satu bentuk usaha iblis memalsu-malsu alasan. Nah, contohnya mana panjenengan berjumatan, di sini lek berduhur dari sholat ba'diyah. Ini Jumatan, jamaah yang masjid, seharusnya sholat ba'diyah agak sidol. Agak ruang. Sholat ba'diyah yang kena, sholat sunat, pamer. No, rasa sholat sunat, guys. Ini pula. Ini bisa jadi kan, yang perlu dihindari ini pula. Oleh gak ikhlas itu, guys. Nah, kenyataan yang dihindari ngamale. Ini pula jadi salah sasaran. Kan? Salah sasaran. Mesti ini ngamal itu ya. Ditandangi. Ini nengati enek krono-krono lah. Krono-krono sing krono-krono itu sih bilangi krono-krono nih. Ngamalnya jalan terus. Kadang-kadang tekan ikhlas itu di bangguri ya. Gak bisa lali lah ikhlas. Gitu gitu. Untung menungsa digawe makhluk fatok wanisya nih. Bisa lali barang. Mulanya kesaman ngumpul ngamal sing sakeh-akeh. Gak ikhlas-ikhlas ritek, dikelumpuknya sing akeh. Ini aku mesti ketatet tau. Soal mutu, nilai, ruh, makna, itu bisa diisi sambil jalan. Yang penting kalau ada itu saja. Tapi ya ujung lumpur wadah tau tau. Ya, ya ada ikhtiar untuk memenuhi wadah itu. Tapi minimal uang ini masih bisa duwe wadah, sewaktu-waktu ada gerujukan isi kan karek temepak. Ini buatan dia. Murat marit, ngerti lagi, murat marit. Jadi ampun tiga alasan bahwa ketika kita tidak mencapai ikhlas atau tidak beramal, jangan. Mergo, kenapa? Man, mergo. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. ngamal niku sak cilik kaya apa go ikhlas ora ikhlas. Lek nyata-nyata ana jeneng amal niku sak pirang mili cara hitungan mas. Bener nggih. Senajan ora sampai sak gram. Ya iya. Ya mesti ana. Lek sing 100% kan 24 karat itu nggih. Lah nek ora iso tuku sik 24 karat ya. Ya 22-22 gak apa-apa lah kepeksane ya. 18 ora apa-apa sing penting ketok gelap ngono lak wis kok. Ngerti nggih? Tapi lak jenenge isih emas. Yo senajan ora patek kelas-kelas sithik sing penting wis tandang amal. Aja sampai itu dipakai alasan untuk menghilangkan amal. Iku penting, penting kula aturke ben ora timbul alasan. Memang kita dituntut untuk sampai pada puncak. Dituntut untuk sampai pada puncak. Mula langsung ngenten dawuh. Man tasabbaha bikumin fahuwa minhum dawuh Kanjeng Nabi. Sapa sing napa ngemper-ngemperi serupa nyerupani niku tegese ngemper-ngemperi kaum dheweke termasuk minhum kelompoke kaum itu. Yo lah penak ta nggih. Dadi ya meskipun gak ikhlas kok. Bentuke ngamale kaya ngamale wong ikhlas ya. Suwe-suwe mengke iso hitung katut. Gerombolane wong ikhlas wong krikil lho krikil, ngertos krikil. Krikil iku lek bentuke mirip kedhele. Krikil lek bentuke mirip kedhele. Niku mengke lek kumpul sak karung kalih kedhele regane padha mbek dhele. Nggih. Katut bahwa minuh krikil itu minal kedhele ngoten. Lha mergo napa? Bentuke wis mirip kedhele. Lha beda lah. Jadi krikil kok ringeh-ringeh. Pojokane ketok ora nyegi tiga ya ora mungkin iku mengke katut kedhele. Ya krikil sing rada buluk-buluk. Napa ge gintirane niku kaya kedhele ngoten nggih dicampurna kedhele padha ireng. Nah, mriki niki enten termasuk kangge memperkuat kenyataan mantasabba biqaumin fawa minhum. Barang siapa yang mirip dengan suatu kaum ya termasuk minhum. Nah, iki kula enggokno sithik soal mukhlis wong ikhlas sing pangkate abror, ya sing nomor kali mukarrabin mengke. Iki kula ngomongno sing abror mawon ketoke sampean gak iso aku ngono ngoten lho nggih. Dan iki enten cerita. Enten cerita wong niku tukang nyopet. Tukang nyopet iku lan bajingan lho. Yo ora gemen-gemen. Lah nyopet niku teng Masjidil Haram. Nyopet ora tanggung-tanggung. Jadi copet teng Masjidil Haram. Suatu ketika ya mbak ini ku bakal nyopet konangan. Untung betul konangan askar. Konangan wong. Biasa ngotot coba gak situ. Terus menggok teng lorong-lorong Masjidil Haram. Nah, teng Masjidil Haram itu kan kata syekh-syekh zaman biyen itu syekh niku sing apa buka pengajian ngoten nggih. Teng menapa ngisore saka ngoten. Lho, maca Quran, ngaji ngoten. Ngrobol ya malah ngrobol to mriku. Delok ora dinglu delok ngaji ngoten. Wis ra konangan ya. Wis gak konangan. Bangsa boten konangan boten iki ndek mikir, angen-angen. Angen-angen lakone dhewe oleh nyopet ning Masjidil Haram, terus dibandingno karo wong sing ngaji dadi syekh, sing ngedep pirang-pirang. Ngantos biar ngaji. Bangsa biar ngaji si syekh niku buka napa istilahnya kesempatan bertanya. Siapa yang mau tanya? Tanya soal ini hukumnya gimana saya, istri saya ini anu bulanannya kok enggak tertib melebihi 15 hari anu oh, itu hukumnya begini cara kodoknya begini dijawab. Male takok malena terus sedoso napa pinten takok dijawab. Mosopun biar sing wau takok niku terus ngapa terus sandinge niku wae terus serban terus sajadah. Ini sajadah itu pun dipulungi duit oleh wong-wong sing ditakok-takok. Mumpung duwe akeh. Wis ora takok barang wis ngemplungi duit nang mriku. Iku cara teng Masjidil Haram biyen ngoten. Nah, si copet niku wau ngoten mikir. Lah iya ngaku golek duit. Sak met rong met ngene kok dilewangi diubur-ubur wong kaya ngene lha kecekel askar kok kaya mati aku. penak dadi syekh ngono sing jeneng. Penak dadi syekh ngono kuwi ana buyar oleh dhuwit, biar oleh dhuwit. Dadi niate blas mboten enten niat ibadah mboten terus sing dipikir dhuwit niku kok. Lha terus metu pikirane nek ngono mulai sesuk aku tak etok-etok dadi syekh. Etok-etok dadi syekh saestu. Biji kok terus serbane digedhekno. Serbane digedhekno terus siap serban teng sandinge semoco Quran sakawitan urung duwe penggemar. Pokoke maca Quran gitu. Anu buka kitab serban gedhe niku enten cirine. Pokoke ngadep jampar enten Qurane, mushaf diwaca sendiri anu lah. Anu wonten pokoke maca ayat napa-napa wonten diwaca. Tapi wong bodho ngajine ra tak tenane sono maca Quran niku. Mari ngono. Saya tanya. Ya, silakan tanya, tapi saya catat dulu. Saya catat dulu, saya nanti khawatir kalau saya jawabnya sekarang nanti kurang tepat. Nanti supaya saya mau tolak di rumah, nanti saya pasno jawabannya. Ya itu. Yang tak kok wong ana wong 10 dicatat kabeh si A, si B, si C ngoten. Rek bijinge ngoten, iki apa buka izin ngoten, dalu ngulawiter teng kiai-kiai. Sakses sing kiwa tengene Mekah. Takok, saya niki enten soal ngeten jawab terus bundi. Dijawab, dicatet, dijawab, dicatet, dicateti kabeh. Nah, akhirnya njinge ya mbake wis buka dasar neh. Apa oleh duwe iki wau. Oleh duwe. Jawab. Ini jawabnya no. Kemarin yang tanya kamu ya. Iya, saya. Kemarin soalnya gini-gini-gini jawabnya begini-begini-begini. Terus tiap hari ada orang tanya. Dia catet di GPR. Takok kiai neh. Jadi suwe-suwe leren leh nyopet. Suwe-suwe ini, suwe-suwe jadi pinter tenan. Karena sakit seringnya nek wong takok. Dia berusaha jawab, takok berusaha jawab, takok berusaha. Suwe-suwe jadi kiai tenan. Jadi ini jadinya mantasab bahabi komen fahuwa minum. Nyerupani kaum delala kok. Bisa Allah ngerentek no hati. Gitu loh ya. Iki hidayah lewat diriku. Ngerentek no hati ini si copet itu pengen ningruman kok. Niru kiai. Niru seh loh. Kok gak niru sing copet sandiri loh kamu loh. Iku lagi hidayah loh ya. Mulanya kadang-kadang penting. Wong niru nih. Penting. Kenapa tadi niru-niru gak apa-apa. Sing dituru apa ya mawa. Mulanya itiba. Ini kan yang mana nih niru. Niru ngunjuknya Rasulullah. Niru dahari Rasulullah. Ampun dipaido enten tiyang sing berusaha niru Rasulullah. Kau kan ya niru jubah sik sampai moh nganggo sarung moh. Nganggo klambi biasa moh nganggo jubah karo ngidul sorban gedhe ngimu jenggot. Itu dalam rangka niru Rasulullah, mboten apa-apa apa dipaido. Wong itu salah satu usaha meniru kok. Mungkin sesuai minuhum, sesuai mereka kelompok kok sing ditiru niku. Tapi yo aja maido sing gak niru, ngerti lagi ya. Kadang-kadang bentuk ini bisa beda yang karpet pada bisa tonggong bareng. Ya, sitok bentuknya numpak bis, sitok bentuknya numpak sepeda motor. Tapi karena tujuannya pada-pada arep ning karang kates, kita tengok ya ketemu. Tentunya ini bisa ada pada, ini sing bentuknya serbanan terus. Ini uji gelat, ini sing biasa-biasa, kukluan, sarungan, malah ini sing gundulan. Orang sarungan, celononan terus, kaosan terus. Tapi karena kabeh niate ibadah ngabekti teng Allah, iku bijing teng akhirat insyaallah iso ketemu. Jadi percuma sampean ben kerengan teng ngriki percuma. Ngono lho nggih. Sing penting kan iki wujud sirril ikhlas iki kok. Jadi jenengan lek upamane durung iso ikhlas yo, niru-niru mawon lakone wong ikhlas. Minimal pilihan tumindak sing sampean pilih, pilihan yang baik yang diperbolehkan oleh syariat. Iku patokane. Gitu. Nggih sesuai sakit zaman dumugi rasa bahwa saya melakukan ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iku wong sing ikhlas saka kelompok abror niku sampai ngene niku wau. Nah sing mukarrabin. Sing mukarrabin. Ikhlase mukarrabin niku terus pundi? Ikhlasnya mukarrabin itu pun melewati ini. Jadi apa? Puncak dari ini kawau, yang abror ini kawau. Yang abror itu puncak ikhlasnya sampai dia berhasil mengeluarkan pandangan dia dari makhluk. Artinya makhluk selain Allah itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan dia melakukan suatu amal. Sama sekali, baik itu amal untuk meninggalkan maupun amal untuk melakukan. Kados pitu wau, ah akeh wong ora usah salat sunat, iku jenenge lah napa? Meninggalkan amal karena dorongan manusia, ya ta nggih? Karena akeh wong, rene gak sida salat. Niki jenenge ya ora ikhlas. Malah orang amal ngoten lho nggih. Lah, nek sing abror saestu mboten. Abror sing saestu niku ngamale jalan terus. Nah, jalane amal ini sama sekali tidak ada dorongan selain Allah. Makhluk itu enggak ada hitungan. Makhluk itu enggak ada hitungan. Upama ketepaan ana makhluk nyurung ngoten. Niku piyambake gak tetep gak mudak banter ngoten lho. Tetap orang muda, bantri sepacet. Enak orang sewu ngajini sak jam. Enak orang ngerongewu ya sak jam. Enak orang telu ya sak jam. Pancet orang kok. Wah, pengunjungnya akeh. Mana-mana yang ngaji sidik. Ngaji sih ngakeh sisanya. Dua guru digawe telung jam. Dan orang yang tekel sidik ala, ngaji sidik 10 menit aja. Sama sekali gak jadi pertimbangan. Makhluk itu sama sekali gak masuk dalam pertimbangan amat. Karena apa? Dia sudah tidak punya tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada satu titik yang mungkin membedakan dengan mukorobi. Dia masih melihat bahwa amal ini amalku. Ngamal ini ngamalku. Jadi yo tak aturno Allah. Tapi aku ora duwe tujuan liya kejaba ngamal ini karena Allah. Ini ngamalku. Dia masih berpedoman beriktimat kepada amal itu. Ngamal kudu tak upakara, kudu tak ikhlas kok tenan. Aja sampai ngamal iku campur lu dadi jalan apa gubuh ngurusi ngamal iku wae. Tapi niku pun apik banget. Dibanding karo sing gak ngamal bat. Lho, dibanding karo sing model lah cuma ngamal ikhlas angel-angel ora usah ngamal, ngoten niku. Sing apik niki adoh. Nah, sing mukarrabin terus pundi? Sing mukarrabin mereka itu melakukan ikhlas yang itu tadi sudah terlampaui. Ikhlas abror itu sudah dilampaui sampai pada tingkatan ketika dia melakukan amal itu sama sekali. Sama sekali itu blas ketiplah. Blas ketiplah itu babar pisan. Pisan oral itu lagi babar pisan itu lagi. Babar pisan blas ketiplah tidak pernah dia melihat bahwa amal itu dari dirinya. Amal ini benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Sajane ngamal iki dudu ngamalku. Iki ngamal digawe Gusti Allah. Aku gak melu duwe ngamal. Niku sampai ngoten niku. Karena apa? Keikhlasan dia, mukarrabin ini, sudah sampai pada tingkatan suhudu infiradil haqqi ta'ala. Dia benar-benar menyaksikan, benar-benar sadar, menyaksikan, merasakan, membuktikan bahwa Allah sendirilah. Allah sendiri, sendiri Allah itu menggerakkan seluruhnya ini. Sama sekali tidak ada yang lain. Kalau toh dia bergerak, dia diam. Saya sholat, saya tidak sholat. Saya amal, saya tidak amal. Dan seterusnya. Itu semua adalah karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ngerti ini? Ini ki wong sing kali Allah ta'ala diambahakan, dimasukkan. Cara wong ngoten ditarik oleh Allah dimasuki ke wilayah tauhid yang benar-benar tauhid. Benar-benar satu, tidak ada yang lain. Ini kusing. Ning gone Fatihah dilebokne kata-kata iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya atas kamu, hanya kamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maknane kula iso salat iki karena pertolongan panjenengan. Jadi sakjane salat niki mboten kula, tapi salat iki panjenengan. Tegese terus pundi? Kula mboten nyuwun pertolongan kejawi namung dateng panjenengan, sama sekali kula mboten njaluk tulung awak kula. Sama sekali mboten kok kula njaluk tulung awak, aku tulung ngono wingi ibadah mboten. Blas mboten. Niki sedaya murni gerakan niki sedaya saking panjenengan. Zaman pun sakit bicara lagi antara sing abror kali sing mukorobin pun sakit ya. Tapi sing abror ni kumpul api, kumpul api jadi orang abror. Innal abror lafi naim, wa innal fujar lafi jahim. Wong sing api-api ku mlebu swarga naim, wong sing fujar sing lacut-lacut, sing ora gelem ngamal, sing bangkang perintah Allah ku ning neraka. Jahib, niku genah niku. Langkung-langkung parak malih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngamal sing mukor teng abror niku jenenge al amal lillah. Ngamal untuk Allah. Ngeten, la sing ngamale mukorobin iku al amal billah. Amal dengan Allah. Bedane napa? Amal untuk Allah kali amal dengan Allah. Nek amal untuk Allah mereka dapat pahala. Tapi kalau amal billah bersama Allah maka dia selalu dekat kepada Allah. Amal lillah niku bisa memunculkan pahala, amal billah itu bisa menimbulkan rasa dekat kepada Allah. Amal karena Allah, amal untuk Allah itulah namanya ibadah. Ibadah pengabdian kepada Allah. Nah, amal bersama Allah, amal dengan Allah, itu akan benar-benar orang itu mentashah kehendak. Artinya apa? Iso milah-milah. Iki kersane Allah. Iki kersane Allah. Akhirnya, sampai piyambake mau duwe karep, lek gak bareng karo iradahe Gusti Allah. Niku pun mbebayani wong ngeten iki. Niku ngomong sak ceplos ngoten bareng karo kersane Allah. Mulane wong mukorobin iku arang-arang. Nggih. Soale lek kakehan kabeh-kabeh mukorobin mengke muni kabeh, oh, angel iku mengke. Petuk wong wong kaya wedhus langsung dadi wedhus. Wong kaya sapi langsung dadi sapi. Lha ngoten nggih. Berat wong. Soale wong sing ngeten iki mboten kersa gajah karep ora gelem istilah karep ku lek gak bareng kali kersane Allah. Mugo sembarang kalir tumindake niku dirasakno tenan bareng kali kersane Allah. Boten. Wal amalu lillah nak tukul li abid. Amal karena Allah adalah salah satu sifat dari setiap orang yang berusaha beribadah kepada Allah. Jadi al-amal billah, amal bersama Allah adalah satu sifat orang yang punya tujuan kepada Allah. Lain mesti pengen nuju, pengen ae omong sing sitok niku yo pengen oleh opahe Gusti Allah. Ngoten. Nek sing kosit iku kepengin Allah. Bedane napa? Kepengin opahe Allah karo kepengin Allah. Wal amalu lillah qiyamun bi ahkamiz zahir. Wal amalu billah qiyamun bidomair. Lah niki sing perlu panjenengan pahami malih, Amalillah, amal karena Allah itu puncak persoalannya adalah mengurus amal-amal lahir. Mengarahkan amal lahir ini. Zaman salat, zaman ngamal, sing lahir-lahir ini semua diarahkan tumuju krono Allah. Lah, sing bangsa billah niku rasane teng jero. Dadi aja kok lah aku ora ditakdir salat ya ora salat lho mboten ngoten. Niku jenenge sampean meletakkan sesuatu yang urusannya di dalam sama letakkan di luar, kujur sampean. Ngoten. Wong kaos dalam kok tinggo teng jaba. Lah sing jas dilen jero lan iki. Terus gambare piye terusan? Jadi soal amal billah itu rasa di dalam hati. Soal amal lillah itu bentuk di luar. Artinya bentuk amal yang sudah diperintahkan Allah. Salat, zakat, macam-macam. Sampai dengan wegah zina, wegah nyolong, wegah niki. Itulah bentuk-bentuk lahir sedaya. Ini khusus diarahkan untuk Allah karena diperintah Allah. Jadi siapa yang melakukan kewajiban diberi pahala oleh Allah. Yang meninggalkan keharaman diberi pahala oleh Allah. Dan itu ayat arah menuju kepada Allah lillah. Nah, untuk sing billah itu saat dia melakukan itu di dalam hati sana, ya, di dalam hati sana itu ada rasa bahwa aku gak iso bagi sing ngobahna Allah. Saat Allah akbar iki Allah, rukuk iki sing ngobahna Allah. Itu sawanate. Di suwe-suwe iso. Suwe-suwe iso. Dengan penjelasan demikian, wa fi hadza kanten menika ya tabayyanul farqu bainal maqamaini. Antara maqam abror sing lillah kali maqam muqarrabin sing billah itu jelas perbedaannya. Dan fa ikhlasu kulli abdin. Setiap keikhlasan hamba huwa ruhu amali, itulah nilai makna dari amal. Setingkat berapa keikhlasan dia, maka sebesar itu nilai amal. Kalau amalnya hanya lillah, maka dia kelompoknya abrar. Kalau amalnya billah, maka kelompoknya muqarrabin. Dan antara dua makom ini ada jarak. Dan di setiap jarak itu ada orang yang menempati makom-makom jarak itu. Bahkan abrar itu enak mukadimah. Ngerti lho nggih. Sadurunge mlebu teng abrar itu enak jarak malah. Sing dudu abrar. Proses taib orang yang taubat. Orang taubat itu juga memasuki abrar juga. Dan itu juga ada nilai sendiri lagi. Jadi judungan apa ucuk-ucuk jalo abrar, ucuk-ucuk jalo muqarrabin. Nggih. Ya proses. Jenenge proses. Ya alon-alon. Delok posisine dhewe-dhewe ngoten. Nek wong ngene kok posisine pas kakehan dosa ya ngamal sing ditokne kudu kakehan istighfar, ya kakehan istighfare, ya kakehan tobaté. Niku mengke otomatis muncul tumindake abror. Lek niku dirasa tenan bahwa dia sampai dari nol asale bajingan tengik sampai dimadakan iso ngrasakno ngamal, ada rasa terenyuh. Bahwa dia merasa ika aku iso ngene iki ora orang Allah gak iso ngobahno aku iki nek gak Allah. Sampai dia akhirnya bener-bener merasa dekat. Walaupun dia asalnya bajingan tengik bisa masuk ke kelompok muqarrabi. Yo saged lho ngoten niku nggih. Saged mawon. Lah butuh waktu pinten dinten, pinten jam, pinten tahun. Nah, soal jarak waktu itu antara satu dengan yang lain tidak sama. Allah yang akan menentukan juga. Allah yang akan menentukan juga. Fayujitu dzalika takunu hayatuha wa salahiyatuha litaqarrubi biha wa yakunu fiha ahliyatun ahliyatu wujudil qabulaha. Maka kalau orang beramal itu bisa menemukan keikhlasannya. Artinya di situ ada sirrul ikhlas yang muncul. Sirrul ikhlas dari segi tujuan kepada Allah. Dan sirrul ikhlas dari segi rasa. Bahwa munculnya amal ini bersama Allah. Nah itu sirrul ikhlas yang bisa diupakara. Maka dari situlah. Maka hidupnya amal akan muncul. kebaikan amal akan muncul sehingga patut amal itu untuk modal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, Dad. Dadilah ngamal kok isih isih urung enek sirul ikhlase, urung enek stantle ya. Ya belum patut lah kalau kita mau keinginan mendekat. Untuk bisa mendekat itu ya amal itu harus diberi nilai. Nah, terus sing penak piye? Nyoba golek sing penak. Ngurip ning dunya kok golek penak. Sing biasane kalau dilele terus jujuk-jujuk pengen takok. Lah sing penak piye? Sing penak iki kosong. Nek golek sing penak lho ya. Nek kosong lah mbok duwi napa-napa. Lah ya kuwi jare golek penak. Sing penak niku kosong. Tapi lek sampean iso memanage soal kosong niki, jadi tepat jan. Senajan sampean modale mung siji. Kok sampean iso jejer 0000 akeh pirang-pirang iku nilai sampean malah mundak 10. Sampean duwe bondo modal ngamal iki jenis ngamal siji tok. Tapi bener-bener sampean jejer kosong ikhlas. Nggih. Maka langsung bernilai itu. Satu kok dijejeri 0 kosong langsung 10. Pas 10 kok dijejeri 0 langsung 100. Jejeri 0 mana langsung 1000. Jejeri 0 mana langsung 10.000 terus sampai jutaan, miliaran, triliunan, biliunan sampai. Sampai kakek tau. Itu ternyata lambangnya 0. Apa 0 itu bulat. Bulat itu bulat. Gak benjo. Bulat itu betul benjo, artinya apa? Di situ kosong. Kosong itulah hakikat apa? Hidup ini sebenarnya kosong. Karena apa? Yang ada yang satu itu. Tuh, ngerti. Kalau tak ada hitungan sampai 99, itu ya asma'e kono. Ya lagi. Asma'ul husna sampai ku kae kono, aku gak melu duwe. Ditulis sampai 99 ya. 99. 99 tambahin 0, 90.000, 90, 900, 9.000, terus begitu, kayak 0. Dan nek satu jejer kali kosong, maka dia menjadi hitungan yang genep. Tapi lek enek ongkol dia ini jenenge gak genep. 11, 12, itu jenenge gak genep. Gak genep sih jeneng genep, gendelan. Pantes nek sampai hubungan kali Allah, ini udah sama nih nol. Udah sama gak nol. Mungkin sidik-sidik saingan karena Allah. Betul. Nol. Ini gue sirih ikhlas. Ini sampai pada tingkat tanpa kepentingan dengan amal itu. Sampai pada tingkat tanpa ada yang bisa menggerakkan selain Allah. Jadi sampai gak kosong amal. Sampai pada tingkat aku main podium. Aku main podium. Jadi sing pidato gue. Itu aku. Itu podium lah buat pidato. Ini tampilnya bareng. Ini lah soal bareng. Jadi ini podium ini ya tampil. Tapi podium itu menengah gak lah apa-apa. Sing lah apa-apa itu sing pidato. Nah kemudian sama ngamal. Aku main podium. Ngamal aku Gusti Allah sing ngamal. Ngetok no sifat kekuasaan Allah liwat aku. Nah aku kita menengah. Ya ngamal aku sing ketok. Jadi sakjane ngamal ketok sing ngetokno dudu aku. Yo ngoten. Maca selawat bareng niku. Sakjane yo ben selawate sing ketok aku iki mung dadi podium selawat. Sing kata lak wale, aku tak selawatan ben diarani wong apik lak wale. Akhire tukang pidatone kon meneng terus podiume sing muni. Mboten cocok niku. Ngoten. Jadi keindahan-keindahan fisik itu juga sebenarnya adalah penampilan sifat-sifat Allah. Sehingga kalau kita mau mendelikkan itu delikno. Didelikno sing primpen sing jeku ngoten. Justru nanti akan tumbuh. Akan tumbuh itu jenenge nek makno nggih. Kaya dene nuwun sewu klopo niku nek sampean delikno. Sampean delikno. Ning lemak bleng ngoten. Niku enten siru. Siru klopo muncul. Sing jenenge ngamal. Aku ne sampean iku sampean delikno, mlebu ning rahmate Allah, mlebu ning hidayah Allah. Mungkin lak ngamal sampean lak muncul. Tapi nalika aku ne sing muncul, ya ngamale sebatas aku ne sampean tok niku. Klopon ini kok muncul mana gak gelem lebih teng lemah. Muncul klopon ini muncul. Klopon ini loh muncul. Itu paling-paling kok dipeceli. Seperti dibudayi. Paling-paling kok jadi santan. Ini aku tak. Sama kok kalau itu lita itu, lita itu. Aku, oh kaku ya ape. Nyatanya ape tenang ya. Aku sing ngamal ini. Aku sing nyumbang masjid ini. Aku sing jariah ini. Aku sing biar ngedekno yayasan madrasah ini. Aku sing ngomong. Ya apa nek tapi apa? Tapi ya mung dadi santen. Bapakane kok sampeyan kudu dipeceli, ya mung iso ngrasakno santen kok tetok lawan. Ning ora bakal oleh klopo sing pirang-pirang. Tapi lek sama gelem bener-bener pas masuk menghilangkan posisi diri, menghilangkan keakuannya bahwa biarkan amal itu yang muncul, tapi saya tetap delik. Klopone mendem ning jero lemah. Kelak muncul sing jenenge grupu. Muncul sing jenenge cikah. Grupune mundak dhuwur. Udah dulu terus motor. Ini sampai wah, wah terus pukulnya. Jadi kelopornya. Maka ngamale para wali itu kaya ngoten niku. Jenengan nek goleki sing ngawiti kendure nenek tahlile, iku sing ngawiti sapa sama lek gak iso jenenge. Ide pertama sapa? Mboten saged nemokne ya. Loro-loro wis ngrembaka ngene iki. Mergo biyen pancen wonge delik. Sing duwe ide niku ndelik mau konangan. Wis ben wong do nglakon-lakoni tapi aja mbok kandakno lek iki sing duwe ide. Nganti sampe saiki sing jenenge kenduren, slametan, iki gak iso ilang, terus kadung ngeroboko. Lha ngamal ikhlas iki ngoten iki. Tapi lek gak ikhlas iki gampang turus. Sing nganakno ngluwo ngono ae ya. Biar. Ngoten lho nggih. Jadi ora sampe mati lho lunga tapi biar. Muga mboten patek ikhlas. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged dados tiyang sing amale ikhlas, saestu-estu dados tiyang sing keparek matur Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kali itu mau sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin habbayya fi ni'amihi wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته